Permisi nun sewu, kami di atas panjenengan di bawah. Permisi nun sewu, engkang sing baureksa nggih panggenan mereka. Yang jelas takut ada anak yatim yang di bawah. Permisi nun sewu, dan juga di tenda-tenda kehormatan para tamu undangan yang saya hormati. Untuk yang perdana, digital audio Kendedes Karanganyar, miliknya dari Abah Joko Kendedes. Untuk Anda semuanya, sebagai salam hormat dari kami, sebagai salam kami, salam cinta damai dari kami, S-E-R-A, salam Sera. Berjumpa dan bertemu lagi. Yang jauh mari mendekat, yang dekat ayo merapat, kita joget bersama lagi. Aku datang, apa kabar, apa kabar, Seramania. Kamu, Seramania.